kalah. Nah ngadepi wong Jawa kok perang mesti bongkok waktu itu. Lupa sukanya wong Jawa lu wis medeni wong. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia niku bangsa Jawa. Mongolia niku menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Maka mereka pengen menaklukkan bangsa Nusantara dipimpin Kertanegara dengan panglima perang Ronggolawe Lembunala. Ning entek kok Mongolia kok. Belum pernah kalah Mongolia di manapun. Kalah kedua niku teng Mesir kali panglima perang wedok namine Ibnu Sajaruddin. Niku piye? Ning bangsa. Makane aja sembrono karo bangsa sitok e jenenge bangsa Jawa. Ciri-ciri tapi kekuatannya dari dulu ditunjukkan punya kekuatan luar biasa. Nah kekuatannya wong saiki lebih dari itu. Jadi makanya kadang kita ini gak pernah melihat Islam itu. Kok yang kene kok iso tuh? Para sesepuh, para pendiri Islam di Indonesia, ngedek loh Islam ini, ngerti pengalaman di sana kok ditabrak, yang kene ngetek karena Asyura ini adalah pengalaman hilangnya sebuah negara. Dan di tempat lain gak ada yang berhasil setelah itu. Suku Kurdi nenek moyangnya gak memikirkan bangsa dan negara sampai di lagi keluyuran di Timur Tengah hantuin negara. Suku Uyghur saking Turki pindah Cina gak mikirkan apa-apa. Ya sampai saya gak di negara gak di bangsa. Orang-orang Rohingya saking Bangladesh tidak membentuk sebuah bangsa dan negara. Ya diajar kali Myanmar. Tapi nenek moyang kita luar biasa rahmiil. Menghadapi bangsa yang sebesar ini, sing wis gak iso main-main. Cerita apa ning kene? Ora sembarangan cerita. Ulama cerita ning kene kokono cerita sesuk kowe nek melu Islam mlebu swarga. Sing swarga iku banyune mili. Ngono wong Jawa wis ora pati tertarik. Sebab napa? Jawa niki panggonane banyu iki. Mili ngarep-arep wong mas mrene banyu tok. Swarga diceritakno woh-wohane akeh, tiyang Jawi pun mboten pati tertarik. Sebab napa? Woh-wohane Jawa niku kathah sampean itu gak entekno. Wong lunga ning sawara sangu sego niku mangan ciplukan kathah. Bungso. Dadi bangsa Jawa ini wis lengkap kok wis gak duwe. Diceritani kok ana ning swarga bojomu akeh. Wong Jawa wis trauma. Lah siji cerewet karo wong. Lha sebab napa? Perempuan di tanah Jawa, di Nusantara niku mandiri. Kenapa? Ma'isyah niku iso golek dhewe nek teng Arab wong wedok ora nurut wong lanang mati. Sebab panganannya berburu bisa hidup ketika menang perang. Wong wedok ora lunga perang ora lunga berburu wong wedok trimo mateng nek omah swarga nunut neraka ka. Tapi nek teng Jawa sebagian besar pekerjaan malah sing rampungno wong wedok nandur pari apa wong lanang wedok wedok mipil jagung wedok. Saiki petengol wedok. Maka perempuan di Nusantara ini mandiri duwe-duwe dhewe gak openi urip. Mulai dadi wong lanang di Nusantara aja sembrono. Wedokmu mesti cerewet wong iso mangan dhewe kok. Lha mulai diceritani itu bojo akeh wong Jawa. Ah, ning kene disitok ae cerewete ra ono. Ini perbedaan peradaban. Makanya wong wedok ning kene biasa. Bareng ini biasa kaanane. Lungo sama-sama itu. Lungo ono mulo lanang wis sembrono ngadepi wedok Jawa. Mangkel iki nek mengkurep mumet. Jadi menceritakan tentang sesuatu yang mimpinya orang Arab bagi orang Jawa biasa. Itu swarga banyune apa ngombene susu. Wong Jawa gak seneng ngombe susu. Makanya pabrik-pabrik susu di tanah Nusantara ora patek maju. Wong kene luwih seneng ngombe banyu. Kalau orang Eropa seneng dikandani ngombe susu karena mereka punya musim dingin, butuh kalori, makanya susu dikeraskan jenengane keju, dibosok nih jenengane yo yogurt. Ini gini orang yang ngombe ini banyu putih ini biasa. Kali ini teko Homer, kali ini teko arak, mungkin nih. Kali teko arak, oh, akeh ini kan, gawe air, datang kenteng neng suarke, wet kali ini kali akeh. Kali ini teko madu, neng kene ini kan gerowokan, ono mah, madu. Makanya menceritakan surga untuk bagi orang Jawa, apa teh, oh, nomor sampai nomor cerita lah. Wali Jawa mengislamkan orang Jawa dengan cerita surga. Rano, rano, singoloi wali sekti, wali sekti so mabur, ngencing akhirat balik neh, wali ngono. Ibu saya ngusom, sebab nopo, Jawa itu yang berbicara agama itu Brahma, Brahmana, Brahmana itu mau sih masalah urusin donya. Yang kehidupannya sudah purna, onone mengkaru Gusti Allah, mengkaru para dewa itu Brahmana, mengalami kehidupan Upanisad, menghilangkan jati diri, kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi, terus upawasa meninggalkan dunia, makan minum dan menyentuh perempuan, itu kasta tertinggi. Mulane ana cerita Islam disebarkan ke sodagar, ora mlebu iku ning akale wong Jawa. Otomatis tertolak secara teoritik sebab nopo sodagar niku nek cara wong Jawa niku sudra. Sudra niku ya petani, pedagang, bakul, sodagar niku sudra. Dia enggak boleh ngomong agama. Maca kitab Weda itu culek makone kok. Nah itulah makanya kalau ada konsep wali di Indonesia, sing iso ngimbangi Brahmana iku ya wali. Orang yang sudah tidak mikir donya, sekti-sekti wong cerak roh Gusti Allah. Niku lho wali sing ngimbangi Brahmana. Bale Islam karo Hindu niku nek ora wali sing nganu sing nangani ya bingung wong Jawa. Wong simbole Islam karo Hindu niku padha. Wong Hindu duwe candi, watu. Wong Islam duwe Ka'bah, watu. Wong Jawa duwe banyu suci Gangga. Wong Islam duwe banyu suci Zam-Zam. Wong Jawa duwe Linggayoni, wong Islam duwe Jagal Roh Rahman. Ini perjalanan suci kayak ini selimpang muteringi wo warnane kuning, Islam yo muteringi wo warnane putih. Ini rampung perjalanan suci yo podo rambute sing diurusi, sing kene digundul, Islam tahal, tahalul. Lah, ya. Ramu mati ini wis rampung perjalanan suci, sing Hindu nyembelih kewan namine Gadri, sing Islam nyembelih kewan jenenge Kur. Kurban dulu guna rawali sing nangani biar mumet sampean naik kelas e cari mendi kafir cek rampung prei mulo butuh kelas wali sing wali ini kira kau nane im walahum munang diupo wali ini konsultane wis ra menungso konsultane Gusti Allah. Nanti menghadapi sesuatu urusannya harus Gusti Allah. Langsung ngono tok. Wong wali innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ora konsep wali. Wali yo nek wis muni yo istiqomah. Mula sampeyan aja ndelok ngono iki nek wis muni wali ora kuat nek sampeyan nek wong wali wis senengane download dhewe program Gusti Allah. Download dhewe. Ampean ora tau download kula ra sing wali. Wali murid. Lha download terus mustaqomu download. Jeneng Sunan Kali 3 tahun lho ning pinggir kali. Joko ngene to. Diulang kali Sunan Bu. Bunda. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilungguhno 20 tahun karo Syekh Mubarok Al-Madzumi. Jeneng Sunan Kali niku dilungguhno 3 tahun. Kali jeng Sunan Bu Buna wis dilungguhno digecek atine entek-entekan jeng Sunan Kali niku kongkon nunggoni teken sing teken niku ora ono sing nunggoni ora ono sing nyolong sampe arep mesti bubar entekmu iki ora mau main-main iki sing dikholi niki wong sing wis tau carane ngono wis tau sujud sak ngisore lemah Tadi sudah tidak bisa direndahkan lagi. Wong wis tahu sujud sak ngisor-ngisor iki sak iki. Di Sunan Bonang itu duwe murid di Sunan Kali niku. Niku lak terkenal Loko Jaya. Loko niku Kondiang Jaya niku sekti. Terus diangkat dadi murid. Kok kon nggone teken, iki ra mutu blas. Lah nek murid hebat kaya ngono wis tak terima dadi murid ya, Cai Loko Jaya ngono Sunan Bonang. Tapi aku tolong rangket iki. Gerandal sak pantura iki rangketen. Enteki aja ngasih ana sing ngiso. Wah, nek dadi murid diperintah ngono, ya gagah. Kongkon membantai padha karo Banser misalnya tak kongkon ngono gagah. Banser, nopo? Melu aku ya. Aku arep ngaji tapi kok ning dalan iki arek perampok. Geng-geng iki aku ora wani ngadepi. Wah, Banser nek cerita tekan ndi-ndi? Wah, ya maaf kok. Arep lungo ngaji nih kata kawal tuh pas itu ngaji ngadepi berada geng-geng tak tepi kape gagal cerita nih mesti cerita nanti di tapi nih Banser tak celok ini kang ini kang nopo ya tentu aku ngaji ya nah nopo ya aku nih muka panggung kan sendal kuat ini dan aku balik nanti pernah orang bakal cerita uang lah nanyamu mesti orang dicerita dong kok udah pura berguna masuk gagahmu ngono yang balik sendal kok balik sendal itu pegawai aku apa itu udah ngono jeng Sunan Kali itu Loko Jaya kok kan nunggu nih teken di orang asing nunggu nih orang yang nyolong Sunan ini putrone adi pak ini bendoro terus kamu ngelakoni penggawaan ini kamu loh lho nang gelem sementara sampean kadang-kadang ya ini nyapu ngarep pemain gak lemayu jadi ini mau coro wati lho wis tau diremuk kan ini jeng Sunan bo nang gelemu lho terus baru kalau download programnya Gusti Allah telung tahun lah halal ya tuh programnya kuat tenan loh no download nang sampean orang tahu download bisa download orang jam tunggu sih ya Allah orang beli bayi ini sampean mulai uang sih orang beli bayi ini kiri bejo serka polu mohon boleh bayi gratisan lah beli bayi ini deh nih beli bayi ini deh mending dia wabe uang .co.id mulak dong nah sampe orang itu rana .co.id orang itu akhirnya sampe nang poro wali kalau nanti program dewe yang ngakses program ilah ruhi ilah adro dulu kan ngakses program nih cara orang saiki ngono sampe harus kirim dungo nang wong tua orang itu wifi ya tuku nah akhirnya ilah hadratin nabi jilmus fa ila jamil anbiya wal mursalin Allahumma shalli wa sallim kita tahu download kabeh di online warna khususon ila hadrati Jung Sunan Kali itu baru lagi warna khususon ila ruki bapakku wadul Fatihah ya tutup kok nganggo wifi ne wong liya nggih lah mulane ana wong ra ngandel Fatihah kok iso didung wong lucu opo Fatihah didung wong akeh ra tutup lho ra duwe wifi wong orang ngerti nih wifi bisa ngetuk gratisan tinju juga no satelit syuting wong siji dibagi satunya iso syutingnya siaran langsung bagiannya bodoh kalau ada orang yang ngantil dongong iso didongong ini mesti radio TV lewali download lu mulai nih ngadepi apa-apa konsultannya ya Gusti aku mau nih kan pekan iso udan ora aku takoni karo santri ku takon udan kapan yo iso telung dino neh entah telung dino neh udan yo wali ngono mulo indah wali niku dateng tak nang konsultane mulai kan dari ngadepi bangsa Jawa sing wis kaya ngene nek ora hati-hati bubar to lha ndi opo kok saiki wong Jawa opo sing ora ngerti cerita-cerita besar dunia Jawa duwe kabeh apa sing ora. Wong Arab duwe kisah cinta Kais dan Laila. Cina duwe sampai Intai. Eropa duwe Romeo Juliet. Jawa apa gak duwe? Duwe. Ada di lumut. Roro Mendut Prono Citra. duwe wong kuat jenengane Samson. Wong Arab duwe Sam'un, kene duwe bantung bodho. Sana punya kisah cinta, apa kisah ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong tin. Bangsa wis dadi wis lengkap yo. Berbicara tentang peradaban besar kita lebih komplit. Contohnya nopo sampe delok lho wong Arab alat musik terbang. Yo. Ngono terbang Arab kuwi. Kayu karo kulit. Kayu karek ngetok, kulit karek belek. Terus gampang garinge wong tanahe panas. Ora ono kudanan. Wong Eropa alat musik nopo gitar. Gitar itu terbuat dari kayu dan tali. Lama coba alat musiknya apa? Gamelan kan? Gamelan itu gak main-main, bukan kayu, bukan kulit. Gamelan itu terbuat dari logam. Alat musik yang terbuat dari logam, pengertiannya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa kamu. Kalau bangsa ini Dewi ini kadang mulai ini elek-elek. Ini bangsa duwe apa-apa kok. Ini sih gak duwe. Wong Eropa panganan ini paling notok ya. Anu kentang, burger, spaghetti. Ini sih gue pengen bawang itu kok Bombay. Akhirnya nek ngiris-ngiris melipati perih, kaya wong nangis, mulai nangis kok galeren-leren kaya tangisan Bombay. Lha ning kene sampean itu, ning Arab men kurma roti karo daging. Mangane diuji telu, jare dicawuk cepet entek. Ning kene sampean itu sego, jagung, telo, uwi, mili, talas. Ah sambau sanane ono ning. Lengkap ono. Apa ini kok? Irut, ganyong, lengkap, duh, lentuk, apa ini? Duh, itu udah gini, itu gorom. Bahkan gendruwo paling agak Indonesia. Jawa paling agak. Kok ngarap ini ngerti ini dengan Jin? Yang Cina ini vampir. Yang Inggris, Casper. Amerika Dracula zombie. Nah Jawa itu kan itu mana ya Drewo Tilana Gumbel. Kalau itu Jerangkong. Wah Gundul Pringis. Si bangsa yang karena kita tidak lagi menyelami bahwa kita punya bangsa yang sudah punya perbendaharaan sangat maju. Nah ini kumpulah kadang ini di luar Jawa ini uripe gampang. Lalu ini nang donya ini berarti penggawaian bisa urip lah namanya kok ngerti Dewi tak. Kok Eropa rati ijazah mati orang yang nyambut gawe. Dan kini rati ijazah urip. Agar segera penyekal setrum urip. Ini kali nyetrum. Aceh. Tapi mungkin dana kita punya bangsa sing paling nyaman bangsa dewi mulak no neng Arab rada wong Jawa neng Jawa no wong ha neng Eropa arang wong Jawa neng kini ake wong Eropa lo boleh apa sing rada neng kini ada semua apa ono neng rada apa. Dan itu diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. Sing duwe semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, iku yo wong Jawa. Wong Jawa. Dadi mula awak dhewe niki wis terbiasa rukun ngen biyen, karena wis kepiyen diulangi beda-beda iku siji. Kaya kula iki niki nek teng Arab beda. Beda mung kiai niki nek Arab beda asyik. Al-Fadil, Al-Adim, Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Adlam Jawa. Itu kan Jawa kiai. Bahasa Arab ya tutup, boyo tutup. Terus kiai bukan menungso dok. Dia harus bersatu dengan yang lain, termasuk dengan kebo. Kebo kiai selamat, tobak kiai pleret, kiai semar, bahkan gamelan nih kiai guntur mah. Ini kiai rukun. Jadi kene iki terbiasa, satu bahasa isine akeh wis biasa. Sembayang, yo ana ning gereja ya sembayang, pura ya sembayang, masjid ya sembayang. Hanya di sini ana Mio kok jenenge Honda iku nang ning kene. Kan lah, Honda mu apa kan? Mio. Mungkin kapan Mio kok Honda? Mulai sobo, aku lihat orang Jepang nanti ngamuk itu lah. Aku jenengi Mio ini istikharah. Kata-kata kita jadi Honda. Honda mu apa? Eking. Agar minuman botol ya aku mah. Aku mau apa? Mau adis. Lu agar kandok jin lepis. Masih olea ya lepis. Agar pompa air ya usah. Sanyo. Masih merke dap merke. Malah lu sanyo. Itu Indonesia. Lu nge. Apa nge takau ya takau ya. Agar pembalut ini softek. Loh. Itu hanya terjadi di Indonesia. Mana rukun. Makanya orang kalau tidak paham bangsa ini, itu nenek moyang kita jago. Waliullah sunan ini, sunan sampai ono sunan kuning barang. Lalu kita, lalu apa lucu? Apa tuh? Ya, yang ono itu lah. Rasaku biar ono bisa isi ono murah. Entar dia kuning. Baik, di Indonesia. Makanya para ulama, para wali ini datang konsepnya wali, bukan konsep yang sembarangan, yang bisa mengimbangi para brahmana nih iwa wali. Niku, sebab nih orang keliru malah bentrok. Soalnya brahmana niki ajarannya ajaran brahma. Nah ajaran Brahma itu kan ajaran yang mirip-mirip. Karena mbah mirip kamu jenenge wong siji, ajarannya kok mirip-mirip. Ajarannya neng Islam itu jenengane Ibrahim, bojone Sarah. Nek wong Yahudi Nasrani dikenal jenengane Abraham, bojone Sarah. Nang Hindu itu ada Brahma, bojone iki Saraswati. Sarah, Sarah, Saraswati. Ah, tapi kok mung kok sing nom-nom ya belajarne kudu serius nek ketemu iki apa to asline? Wong e siji apa siji ngene. Lah itu makanya, ini kesadaran itulah yang menyebabkan karena datang dari sana kehilangan tanah air, datang dari sana kehilangan bangsa, maka ditahan betul. Begitu mlebu kene tidak merusak bangsa orang. Akhirnya tidak terjadi konflik kebangsaan, tapi iso rukun bareng. Orang kaya sing teko anyar. Wong iki jek kowe yo ribut dol. Wong Indonesia duwe merah putih langsung nggowo gendera khilafah. Dadi keplor polisi yo. Lumole itu dulu ndak begitu karena pengalaman gak punya bangsa. Makanya bahkan lambi kula niki, lambi kula niki cara mbiyen. Ini lah, nabi ini lah, baju syar'i, jubah kawan. Lalu ini lah, betul mungkin di gulungu tandur. Apa yang lu ngederep, jubah ada ya orang. Lu ngori kali para wali biar, ini ketok, ngetok. Ketok, ketok, jadi bisa dicincin. Linting yang ngincin tekan duur. Lu baju syar'i tekokono, tekan kini diketok. Ketok aneh jenengnya syar'un. Lah wong Jawa nanti ngapain duwene ngono. Mulo sarung dadi sarung. Sarungan dadi sarung. Sarungan lho iki basa Arab betul. Lah aurate wong lanang baina surah war rubah. Antarane udel karo dengkul. Mulo akhire jenenge sarung dilinting. Akhire ana cantolane ning kene. Mulo takdire wong Indonesia sempurna. soalnya takbir itu sing bener saiki sore dodo sak dhuwure weteng berhubung ana cantolane Allahu Akbar nyang. Maka menghasilkan coro takbir ya Allahu Akbar. Lah sing rada cantolan. Allahu Akbar. Kuatir mlo. Yang dipelihara, hilangnya tanah air, jangan dilupakan. Maka sejarah Isra dipelihara di sini. Cek ora lali kowe nek roh iki, artinya kamu harus mengingat bahwa membangun satu bangsa dan negara adalah kewajiban, karena kamu pernah kehilangan bangsa dan negara. Ngono lho iku asline ngono. Mulo yo dilingi-lingi nang ayo. Supaya ora lali, ya cek ora lali ini Asyura ini adalah hilangnya bangsa ini putune Nabi. Tekan kini diiling-iling, ayo gawe bubur merah putih. Bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Terpondok-pondok apa yang dilakukan? Santunan anak ya. Ya temul ada ulang Asyura itu rihoyo ini bocah ya. Ya temul untuk mengenang terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Teng Jogja muter beteng, orang omong menengger. Ini maksudnya bulan duka, coba biar cangkem menengong bulan duka. Sing teng Solo dolanan retongsa, kepo ini bulan duka, ojo bersolek, jangan terlalu banyak dan. Tapi bagi orang yang tidak mengerti sejarah ini, menuduh bahwa wong Jawa tahayul gara-gara hormat Nyiroro Kidul mantu. Lepuk wedhus wong ngomong ngene. Lha sing muni ngono kadang yo gawe santri-santri ming melu ngono. Wong Jawa diulangi takdim patuh dengan para sesepuh. Ngono kadang sing ra yo mantu Nyiroro Kidul. Itu bid'ah itu saya dulu kan sehingga ada pun santri-santri melu, bahkan ono turunan apa pengikut-pengikut santri melu-melu ono sih, pengikut-pengikut apa melu ono sih san, ini perlu keberhenti karo ceritanya. Nggak tahu bahwa ini mengenang sejarah. Nah si ngaran ini nyerok itu mantu itu sopo, uang pati, di bawah ono. Wong pati namine Abdullah. Abdullah iku uripe kere piye? Ora tahan miskin satri melu londo. Begitu mali londo dibiayai terus pinter. Begitu pinter niku nulis dua serat besar, yang satu Sabdo Palonoyo Kiko, sing siji Darma Gandul Kadulu. Aduh lucu. Dan kadang wong Jawa dhewe sing ora paham nganggep ini serat beneran, ini serat fitnah. Darma Gandul Sabdo Palonoyo Kiko jelasaken sing nyerang Majapahit niku Demak, bahwa Raden Fatah menyerang bapak dhewe jenengane Brawijaya 5. Boten. Brawijaya 5 diserang kali Girindrawardhana saking Kediri. Siapa Girindrawardhana? Girindrawardhana putune Jaya Katuang. Jaya Katuang iki sapa sing mateni Kertanegara, karena Jaya Katuang mateni Kertanegara, mantune Kertanegara ingkang nami Wijaya mateni Jaya Katuang. Lu ngetek nama Majapahit, maka turunan terakhir Brawijaya 5 diserang kali Girindrawardhana putune Jaya Katuang. Lah Jaya Katuang kok musuhan karo Kertanegara, kenapa? Mbah buyute Jaya Katuang jenenge Kertajaya dihajar entek karo mbah buyute Kertanegara namine Kenaro tahun 1212 teng perang Gandar. Lho akhirnya terus begitu Girindrawardhana nyerang sinten? Nyerang Brawijaya 5. Brawijaya 5 tipanu budal saking kraton. Lah putranipun ingkang nami Raden Fatah bales nyerang musuhe bapak. Bapak ini tapi tereng serat Sabdo Palonoyo Kinggo diwali sing nyerang Majapahit iku Demak. Nah sing kaping kalih damel serat Darma Gandul Kadolo. Lho nopo Darma Gandul ya mesak Darma Gandul. Nopo yo ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholoco. Gatholoco niku alo-aloane tiyang Islam sing sunat. katule mlonco. Nah katule mlonco ini digandoli dharma gandol. Mula sak dharma gandol tenggen gandol lo lonco. Mula raiso sak ngarepe gandol lo lonco berarti sak gurine. Maka ketika melakukan perjalanan mencari kesempurnaan hidup, gadolo jogole idewi perjiwa, perjiwa tila farji kan tine kan niku lah. Lu ngerti lah. Nah dalam perjalanan itu Darmo gandul, gadolo joniki petuk nyiroro itu lagi mantu teng bulan su suro lu ngerti di bulan wale belenger ya mulai sampai lu jogole ini serat-serat kayak ngerti nih. Inilah hebatnya itu. Lu makanya poro wali ini ketika datang yang dipikirkan piye carane. Ada sebuah bangsa baru untuk menanam ajaran Rasulullah dengan independen, dengan sempur, sempurna ditandur neng kono gak iso, neng kono gak iso tambah ruwet. Maka carilah kawasan bagaimana menanamkan ajaran Rasulullah di tempat yang jauh. Bangun kong kongso setelah di sana kehilangan bang bangsa lo mulai begitu pedong ojo baik piye carane ini gila mulai poro wali tidak menyerang bang bangsa wong ono ayo digawe bareng bareng sampai menjadi bangsa baru di mana Islam hidup lo nih lo mulai perjuangannya bukan perjuangan militer tapi perjuangan kebudayaan. Dengkot perjuangan kebudayaan, perjuangan keislaman dengan santun sopo, jeng Sunan Kali Joko. Ini nampak itu roh kalau ini. Jeng Sunan Kali, mulu nak tahu nabrak sopo-sopo. Nek bab sekti, ojo takok jeng Sunan Kali. Siapa ojo takok sekti ini jeng Sunan Kali Joko. Bukti ini ono sekti ini, rana orang wani. Lu zaman semua itu Hindu itu sih kuat-kuatnya. Iso gawe cerita kayangan diunggahi Semar dimututi ini orang wani kok. Ayo Imam Wani lah saya. Imam Tantowi, nggak Imam Tantowi. Ini adalah seorang ahli pembuatan film kolosal, sutradara film Brahma Kumbhara. Dia buatin lepat terus meluk mendamel angling dar. Saking kepengennya berdakwah lewat cara kebudayaan waktu itu. Mula gambar cerita angling darmo kena santet di badur. Gitu. Jadi badur itu dukun di India terkenal zamannya. Semua zaman dukun-dukun bektas, bektas kuasai. Ada dukun terkenal jenenge badur. Nah, badur itu cek mungsuwe dukun Islam zaman kuno. Namanya Sayyid Aliuddin Khan. Itu buatan legenda ini memang zaman semua itu ada di tokoh. Nih. Tapi dengan angling darmo itu gatok-gatok ke asini. Terus badur ini nyantet. Angling darmo disantet batu raiso waras loro terus akhirnya marine nopo ditulungi karo kiai-kiai Islam teko leran artinya angling darmo selamat teko santet tulungi wong Islam ngoten mawon sak bali ngamuk nopo repeater pemancarnya Indosiar ditebang karo wong sak bali akhirnya angling darmo hilang dari peredaran setahun duke gawe ngono tok. Dan jeng Sunan Kali dicerita orang umum meten ini, enggak dah, gaya cerita kayangan itu kocar kacir diunggahi Kiai Semar dintuti orang orang mani komplain loh, nek ras sekti tenan nek main mani ini komplain loh, terus gawe cerita pun tuh dewa yo ra iso mlebu swarga nek ora ditulungi karo jeng Sunan Kali gawake jamus kalimo. Suatu ini rana sih komplain zaman semono berarti sekti tenan orang orang mani. Coba sing wani, rame sing wani. Sing iso nuturi Kanjeng Siti jenengan iki Kanjeng Sunan Kali. Maune berdakwah bareng-bareng wong Jawa dadi kandhani Islam iku dawa-dawa, ulang syahadat ngono tok. Mula Syekh Abdul Jalil gawe pondok pesantren Lemah Abang. Ulang syahadat mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Lemah Abang. Basa alus niku Siti Brit, basa kawi niku Siti Jenar. Lha mula nek ulangi ya ben syahadat tok ora ulang sembahyang. Nah mula alumni pondok pesantren Lemah Abang kuwi senengane syahadat kayak urung seneng sembahyang tekan saat ini dikenal jeneng Abang Abangan. Mula wong Abangan niku seneng syahadat terus gelem sembahyang. Sebab alumni pondok pesantren Lemah Abang sing iso nutungi gini tenang. ora sembarangan. Terus iso gawe. Ukara-ukara yang orang enggak bisa memahaminya. Oh iso. Menggawe ukara ngene ta lulusan. Pengin dadi wong apik, jolali iki yo. Napa niku ning sunan iku tangan. Tangan iki ana apa iki? Iki jentik, orang jentik maknane aja ndak-atik barang elian, aja nyolongan. Boten langsung didalili asyari tu asyari kok tu fakta wa idiyaw. Hati selau anna Fatimah tu binti syara kotok kotok tu ya dam. Boten meng jentik lo jok datik barang ilian. Jok nyolongan. Ini tak jenengi jentik cukup gue ngin jenengi tipitik. Ini apa jari manis? Jadi wong sing manis ini aja manis-manis rayu jadi menjilat. Ini apa penunggul? Jadi wong sing unggul ini aja sombong-sombong. Ini penutuh. Jadi wong iso nuduhi wong sing roda tijem. Jempol ngono dok. Santri lu berjuang ning digani pacul. Napa jeneng suran iki pacul go ngipatke barang kang muncul go berjuang. Lah nek kowe ngipatke barang kang muncul aja lali obaya awak mulo kolongane tak jenengke bawah. Nek ana obaya awak lali ndonga nang pangeran mulo kayune sing ngadeg tak jenengke do. Duran untuk akal muda ini. Langsung srek ngono jeneng saya. Fir ngono wae lah anyar ora wali jane. Zaman semonten nih konflik antara Jipang Pajang nih mengeras. Wono iku kejeng sunan ya namanya gaweke lagu gundul-gundul. Pajang gundul nih sirah. Sirah nih pemimpin rokson. Sirah nih kanggonan barang papat. Ojo kasih ucul. Papat nih meripat gudelok. Kuping gue merungok nih rakyat. Lambe gue nuturi rakyat. Irung gue ngabus rakyat. Barang papat nih kok ucul. Meripat rameru rakyat, kuping rakrumu rakyat, lambe raisa muturi rakyat, hidung tak mampu lagi mencium bau keringat rakyat, gundule gembe, dengan, baru papa tuh muncul. Lalu tepuk tangan sih, banter, gak sesuai. Jadi pemimpin rakson itu juga ngasih pacol, juga ngasih barang papa tiki muncul, fungsinya hilang. Nek rakson sirah kok barang papa muncul, gundule gembe, kemlintingnya. Nyunggi amanah, nyunggi waktu lo gembelengan gini. Wah kuleng gelim, gelim bang mau dihati-hati ini. Kadang iseng gelim bang kok kemlintingnya ini. Dia tak bang geludo kok. Wah kuleng gelim bang. Sekone tadi salah, salah tadi. Halo sih sebenarnya ini anu, ini ngeleng-ngeleng bang. Berarti bedanya perkawinan Islam kalau liane. Ini ada Islam kok ngenai cengkir gedang tep tebu ngarepe omah ada cengkir kenceng pikirku kayak gedang semuanya ngerti nih mantan ini mesti geget-geget mesti kadang-kadang kayak tebu cek mesti ngerti nih aku mesti mantep gedang lebu kali tukang paesan ini kayak ngenai wortel kok nang timur jenang untel-untelan dari yang terjadi di tanah Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono. Wong Islam mati bablas ngono. Tapi nek yang Hindu kan mati urip mah, malah urip meneh mati. Reingkar nasi. Lho ngono iki ana meng diulangi napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumat dumati. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi diulangi nembang. Soale wong Jawa niku hobine nembang. Wong Jawa kan opo-opo ditembangno. Lungguh-lungguh weruh mentok nembang. Tok mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Weruh semut ne. Semut ireng anak-anak kebo pungkang nembang. Weruh lintang ya ning tangono lintang. Cahayu Jawa lu wis opine nembang, bojone ilange nembang. Nang Bali yo sri nembang. Lengke ta. Opo-opo ditembangno. Niku kangen pacar liya nembang. Pesta lali-lali. Malasan saya kelingan. Ngono Jawa. Lho bakal wong Jawa niku duwe tembang sing paling aneh sak donya. Napa? Tembang silet. Mau sak donya sing duwe tembang silet iku Jawa tok. jamuk silit kudinten ayo gendang jamuk iki nek kau jawab ora duwe lho mulo nek teng Jawa iki senengane opo-opo dilakokno ngapalno alfia ya dilakokno qala muhammadun wa abdu maliki awatu rabbillah ghairu maliki Zalian ala Nabi Mustafa wa Ali Mustafa ini nasar apa nawan tak ketimbo biro jatuh jatuh nawan biasa jawab lemu lo dangdutan se apa putus cinta we kalau nyanyi ya lebih baik kau bunuh aku dengan mati mati yo lah. Oh cowok sih senengane nembang harus bisa diadaptasikan pelajaran baru menggunakan tembang. Lah tembang niku nggo ngelingke nek menungso niku mati, mulo aja lali digeke tembang jenenge maca pat. Maca pat iki rene ora apa to? Ini ora jujur kan ora tutuh akalmu. Wong uripe aja ngasih lali maca barang papat. Nek cara gampangane macane papat-papat, tapi hakikate urip aja lali maca barang papat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medho nang alam donya. Menungso nek akhirat kono to asline ngono. Manggon ning donya, manggon jero raga. Raga gawe andemak. Wong tuane mangan-mangan, yo proses dadi uyuh, dadi umbel, dadi taek, ana sing disimpen dadi nutfah nang mriki, mani. Lah nutfah niki nggih. Nutfah niki suwe-suwe kok dicampur kene bapak kene ibu digele jero dadi segumpal darah segumpal daging lha nggih makene pun daging niku dadi nyawa diundang kok langit redel dun nggih Allah alastu birabbikum sira lali aku pangeranmu ora mboten ya Allah kula eling qalu bala syahidna mulo nyawa wis mbul warana sebul kifan fukhruh masuk ke dalam daging akhirnya dagingnya urip tok tok tok emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut sangang ulang proses kesinisasi rampung. Guna mau nyeleh no nyawa nih, gue pun rampung. Sangang ulang metu, begitu metu ya tergantung si nyita. Si nyita pesek, metu nih pesek. Si nyita ombangir, metu nih bangir. Si nyita mencu, metu nih mencu. Nono nih rungi. Ini udah dicita nih Indonesia, ciri-ciri pesek-pesek. Cita nih Afrika, ya ireng kosong. Cetane Cina sing tembem-tembem sipit-sipit, cetane Eropa iki gedhe rambut ya. Apa itu tak temanya sing ngene iki. Minimalis ngene iki. Ngge, ana sing nyitak wayu ganteng, ana iki metune. Minta Allah. Lah, nyawa metu niku kancane papat. Sebelah kiwa dikancani iblis loro bagian nyasar no, sebelah tengah kancani loro malaikat bagian gandoli. Iku jenenge jin korin kali hafadho. Oh Jawa iku angel dijelas no ngono. Mulo kali kajeng sunan dijeneng ke dulur papat limo pancer mingono tok. Nah mulo pancer ini kini butuh apa-apa iso nunggu dulur tengah dulur ki iwa pengen bujumu ayu ngono dulur tengah sing diaktifkan moco ya rohmanu ya rohim I love you, pitung bengi diwocong, lu mesti semerintil. Nah orang gelem dulur tengen, wacak no nganggo dulur kiwa, so nama teka jaji ku jaran ku. Kodoh, I love you nih, tak ada nih kok. Pengen rosa nek dulur tengen, la haula wala kuwata illa illa. Nek dulur kiwa, so nama teka jaji ku jaran ku. Aji ku bantu bodoh. Koso, nek pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak sholat buka. Nek dulur kiwa kau pintik cemani munggah gunung ka. Kami yang mulai yang sugih lho mulai kiai kalian dukun nih bodoh. Berhenti rakatnya gak bodoh kuat ya. Jungannya bodoh mandi nih. Gue lagi pintik ilang tau kiai ketemu tak kok dukun rata wadus ketemu. Sami mawon. Terus saya mencacak. Cuman padangnya saja, sisi padangnya lampu, sisi padangnya rumah kobong, mek ngobong. Gue lagi pitik ilang lagi lampu baterai ini, gue sentolop, ya pitik ketemu. Nanti belarak di kendel di obong, pitik ya ketemu. Cuman lampu ini saya untuk belarak entek kok, obong. Lah ini gue coro kitab Ihya, bedanya nar karo nur. Dari situ saya yakin betul bahwa Jeng Sunan Kali ngaji kitab Ihya ul Ulum Medin. Lah iku ana ning kitab Ihya bukan ana ono. Cuman kan saking pintere le nyampe ning bahasa Jawa. Ngono iki mbahnya kan kabeh. Wali wis ngono iku. Kitab Ihya sakmono gedene diringkes meh dadi 5 iku ya. Amba atiku limo. Iku lagi kitab Ihya iki diringkes. Sampai nek ning roh. Lu jadi ojo pokir itu wali itu bodoh no. Orang kaya wong saiki wali itu apa? Masih bodoh. Islamnya masih belum selesai. Maka perjuangannya harus diperbarui. Gudul muda wali Jeng Sunan Kali ini ku hafal Quran. Seluruh murid Jeng Sunan Kali Joko syaratnya hafal Quran. Nah, si sembrono sama mula ada wong Jawa ngarani wali itu gak ada. Wih, ini wong bahaya ini. Iwang payah yang paren wali sopo tidak ada fiktif. Cemuni sopo tak kau cina lah fiktif sopo. Cinggote tahu sak mili. Wakar kalau kiai sakit di lok nupa aja cemuni cinggote tahu ikut blok. Wakar viral dikoreng kan lebih moli yang didihe. Koreng akhirnya kemarin kambal kiai sakit yang koplok. Apa penerus wali sopo kok mengatakan orang berjenggot itu koplok padahal seluruh wali sopo itu berjenggot. Jadi mungkin rahono. Kalau saya kono berjenggot, aku dikorek. Kalau saya kono Pak Ridwan Saidi, kayak sepuh kayak sakno loh. Kalau Sultan Trenggono, Sultan Trenggini. Aku loh dengan aku tuh loh wong-wong kono aku serah duit bahan, nuri pun bisa tak bahan. Karena tak nang pilpres. Tadi nyowone si ono nih ilmu bahannya bisa tak. Cara nyambel kono serah duit lombok, serah duit opo bisa tak. Bisa kan dulu kita. Saya kan katamu wis ra duwe bahan. Ya wis entek bahane. Seluruhnya sudah habis bahannya. Karena mengatakan bahwa kalau engkau tidak membantu kami, tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Limono lah ya. Akhirnya nopo. Ya kehabisan bahan. Akhirnya sing Sultan Trenggono, Sultan Trenggini. Raden Patah Yahudi karep mutul. Angger sing muni ora babu yute tak uris biasa. Lha kita nang semua sama wong ini generasi baru kok. Lu saiki ngaji ngene bid'ah apa-apa bid'ah apa-apa bid'ah. Akhire ibaratnya wong masak wis ora duwe bumbu. Wis karek balung tok. Karena wis masak karek balung tok mulu micine dikendel, kendeli lahir lah generasi micin. Lha wis ora duwe apa-apa kok. Nek santri isek duwe apa-apa pon wage kliwon wage isek duwe tapi masak ibane isek akeh. Mau masak apa sekarang kalau sama santri? Masak bangsa dan negara isek duwe. Punya keyakinan isek duwe, pesantren isek duwe, pengajian harian isek duwe, pon wage kliwon isek duwe, wali isek duwe. Nyeritakno iku 70 tahun kurang kiamat kurang rong dino rantek. Nang kono guru ra duwe. Kuburan ra duwe. Pon wage kliwon ra duwe. Apa-apa wis bid'ah. Nah akhirnya karena ngasak ya karena balong dok. Begitu masak balong dok ya micinnya dikendeli. Lahirlah generasi micin. Nah begini kan ini wis entek. Kaya Pak Ridwan Saidi kan apa-apa wis entek toh. Mengatakan Jokowi blong-blong. Ya wis kurang apa dek wis muni-muno. Ini Indonesia kalau dipimpin Jokowi akan hancur. Ternyata ya orang hancur-hancur sampai saiki malah tolin tambah tua. Nanti wis kentekan bahan asli ini ngulung-ngulung akhirnya sak muni-muni nih. Terus ngentek ini kita jawab biar punya bahan baru. Tapi ya karena bocan salah wong gendeng kok durusin. Wis ya wis ini wis musim zaman baru. Ngerti ini gak baik ukoro anyar Gajah Mada Islam. Jenengi Gajah Mada kula diminta mendiskusikan Gajah Mada Islam bernama Gajah Mada. Kula ya teko tapi tak omel sampean iki aneh. Aneh apa? Lah aku ya ndongakno wong mati kok nek ki musyrik. Lah kok kowe malah ngislamno wong mati. Lah wong Gajah Mada di Islamno dadi Gajah Mada. Wis do kentekan bahan, lu tenang ae. Oh wis entek bahane. Saya 5 kali ketemu. Oh, presiden. Entek bahane akhirnya ya ala-ala salib bareng lu wis bahane entek. Nek iki ae ora entek bakas pasowuh ben bengi ora entek. Bahas fikih ora entek. Bahas kalam ora entek. Isih lengkap. Santri ndak kehabisan apa-apa. Iku bahas akeh isih iso. nek santri ra ketekan bahan klopo iki bahas ora entek. Kula bahas niki wis ra entek seprapat bengi. Misale kula arep bahas niki ra entek. Misale kula iso aku moh nek disugi larutan penyegar cap kaki tiga iki moh aku. Iki panitiane super fitnah. Iya lho kiai kok disugi larutan iki rumah sama kiai iki. Panas dalam. Lho, ngono iku sik iso dadi guyon nek ngene dhewe iso guyon. Kiai suguhi kopi rumang samu kiai ngantukan. Kiai suguhi pokari rumang samu kiai kurang cairan. Kiai iki guyone sik akeh mulane kiai iki bundher. Aku tekan tembung bengi rantai agar aku baca kelimek ini tekan telung ini bahkan aku bahasnya saya lengkap urung dibuang kono bahas kerajaan wis cari ini kerajaan fiktif akhirnya bahannya hentek padahal wis tua ilingi karena sejarah tau itu ini santri gak hentek bahannya saya akhir gitu bahas buju ayune kok ini oh saya lengkap alismu nanggal sepisan saya lengkap bangkean munawan kemit sing kono ora iso dibahas mau ditutupi brukut kok potong itu bahas apa nih cel sudah gak bisa dibahas lemong terus ditutupi kok kurungan brukut terus dibahas apa nih lah nih bojone kiai wah selfie dari gini sih iso diceritakan iru dia biar pesek lu biar lu kita aja bojone biar kak itu bahas mau wedok ini santri rantai telung ulan ini sih kono harus dibahas apa ini orang kita apa-apa balas apa tuh wewe ini gila bahasan-bahasan kehidupan kita masih punya segalanya bahas pon, bahas wage, bahas kliwon, bahas neptu ini kok kira-kira wuku ini apa iki wetone kok kene iki sangkanan kawine teko ndi isih utuh bahasane isih ana sik donya isih lengkap sing liyane wis ra bakal bakas wong mati ya rampung wong dungane wis ra tutuk jarene lah ya wis prei to wis dibahas apa meneh lha nek Islam tak nilai piye kan wah aku tak nilai apa ana ingkunge ana iki lho sik lengkap bakas ingkung telung wulan rantek lha sing kono ora ana bakas rantek nggih bakas rantek paling bakasane rabi meneh yo ngono iki wae soal bayangno kicau dari kene bakas kan entek opo lho bakas sing mburi ngantek iki kok antek iki iki iki bakasane ten sing kata ulan suro bakas keris ya isih ana kono bakas keris ora iso wong keris musri. Lho kene bakas bako iku lho semengi gak entek nang kono rokok ha haram bakas bako ya ora iso wong rokok wis kadung ka haram lho ngene ora duwe bakasan mun bakasane aneh-aneh wakre bakasane Gusti Allah wakre Gusti Allah sampai urusan RT yang libat no pengiran karena bakasane entek aslinya dalam ilmu sosiologi dan antropologi mereka kehilangan bahasa-bahasa manusia mule bahasa ini bahasa sakmuti muni mukarepmu ini apa itu bahas anturium dibahas ake dibahas lengkap ini yang dunia mula santri itu yang gembira yang guyu itu kan santri ini ya biasa mau bahasannya ake lo kono wis nanti bahasan bahasannya negoro bia musyrik akhirnya cekal polisi begitu cekal polisi kriminalisasi jari soal kumong kue itu yang kriminal kok. Nah karena nanti bahasan, lu kok bahasannya terus Pancasila taruh pantat. Apa enggak punya bahasan liane tetul? Apa enggak punya bahasan liane? Pancasila apa? Bendera yang benar adalah bendera tauhid. Iya wong kowe bahasan umek ngono tok. Aku duwe bahasan liya apa? Ora kowe jendela iki sebentarin. Enggak kamu anti bendera ini, anti tauhid. Jare sapa aku mendino tahlilan yo kanggo la ilaha illallah kok. Padha karo aku anti gendera PKI palu arit tapi nek aku lungo ning sawah yo kanggo arit, lungo muka nganggo palu. Bahasa kita lengkap sampai bahasa apa? Men pokoknya biar mau. Wis tak usah dibahas. Dan ini mesti ditutupi berukut itu dibahas apa nih? Gak usah dibahas. Bahas masjid. Ya memang masjid itu dong. Kancing. Ya Allah. Dan ini mau wani dada. Nah, mikir-mikir mau iran dipikirannya apa? Wali tidak ada. Karena wali ini belum sempurna keislamannya, maka dakwahnya harus disempurnakan. Ini gila wong rawaras yo ngene iki. Kaya wong delok srengenge. Begitu saking padange terus merem ngene. Srengenge ini ora ono. Lha iki ora asine kan ono to. Srengenge saking padange iki delok. Ini srengenge iki ta ono. Kaya anak kula niku sing cilik niku. Ngono kula niku. Lha kok nek guyon kare kula mluwayu niku matane tutupi ngene to. Rumahane bapakne wis ra ono. Nah itulah. Dan ini wali pilih, ya Allah, menemukan bahasa ojo lali sangkan parane itu mati. Mocopat. Mocopat kang kawitan ini tembangin jenengi mas kumambang. Digambar no koyo mas kemambang. Setelah akhirat medun ngalam donyo medune nyo nyowo. Nyowo sambut ngapati utawa mito. Mito ini wacak no Quran, wacak no sholawat. Mula ana tradisi ngapati mitoni nyambut nyawa sing medun kok akhirat supaya nyawa niku anteng mlebu alam donya. Nek wis bar mas kumambang, tembang uripe menungso niku tembang mijil. Bakal mijil bakal lahir rupa lanang rupa wedok. Nek mijil lanang akikoe wedhus loro, nek mijil wedok akikoe wedhus siji lane mandu. Ya siji setengah. Dene kabeh nek wis bar micil Kang, tembang uripe menungso iku kinan, kinanti sanono kanthi agama kanthi akhlak, dikinanti agama dikinanti akhlak, diwulang ngaji, wayah ngaji jam 4 sore, kongkon ngaji ra gelem ngaji sado. Tempiling bocah ora gelem ngaji wong wayahe kinan, kinanti wong tuane ra trimo tempiling sisa. Lho itu apa? Supaya duwe sangu agama akhlak. Nek ki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap ndablek. Lah nek dituturi wong wis sinom. Nek wis bar sinom tembangi menungso iku asmara dono mulai ke taman asmoro, mulai jatuh cinta tahe kucing rasa coba wis ra kene tuturi wong wis I love you ana ning nah dhewe iku nek wis I love you wis sinom wis ki apa asmoro dono nek bar asmoro dono menungso iki kesusul tembang gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga laki rabi berjodoh membangun rumah tangga nang nek dituturi wis uripe wis ruwet karepe dhewe. Nek wis bar gambuh tembange dandangku kula ketemu dandang pahit ketemu gula legi entuk bojo bagus banter kok duite akeh gula kan. Tok bojo wis rupane elek ra tau di duit jenengane ramal togel pahit uripe kok dandang. Ancur tenane. Lah mulut dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Nek bar dandang gula menungso kesusul tembang durmo. Napa durmo? Urip wayahe berdharma bakti. Kelir kadya pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakan manuk. Lah wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek karuan pelem ra metu wae iso ditebang nggo kayu bakar. Karuan gedang ramet tuwai tebang gue pakan sapi. Dan ini menungso ramet tuwai maksud ditebang. Yorai suku dumet tuwai. Mana buah kehidupanmu? Mana dharma bakti hidupmu? Nek duwe ilmu tokno ilmumu. Nek ditenogo tokno tenagamu. Nek dibondo tokno banda. Banda khairun nas anfa'uhum. Lintas lu iwaya durmo. Berdharma. Durma berdharma bakti kok nang mbok lakoni uripe menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol mripat wis mulai lamun sing mau nubru berbal ning lapangan sedina ping 5 kuat saiki nubru putune ra gelem adus melet melet iki wis wayahe pangkur. sing sinome gambar naga ning dodo mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Wah iki wis waya pantur wis nang mungkur. Manuk Garuda ditato ning bau kok wis mengkeret dadi emprit. Nah iki wis nang mungkur, nang mungkur. Wis wayahe mungkur. Ya iki wayahe mungkur teng pundi golek dalan Padang mlebu masjid dem Demak raketang setahun pisan Rio nang mlebu nang mlebu iki pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukma. Nih terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong suruku-suruku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni meneh marobuka Allah jadi malaikat mungkar nakir goblok Allah ya raya angkat godot pok lambene begitu arep nek tek ditahan kali malaikat rokib ojo kang ojo piye muni Allah ora iso iya wilat Demak ora duwe alibatae duwe ne ana caraka alhamdulillah kamdu ya hayu aku yo kayumu ya wis gelem belajar wis anggere ono pengajian cak petane yo ono teko nek lho selapanan teko pengajian khol teko kabeh nek aku turu. Ora apa-apa ngaji turu kan ora apa-apa. Nek melek berarti matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Dan turu ngene iki toko ngedok iki. Lumpulo ngene-ngene iki sampean moro teko niati. Napa belajar ngaji turu-turu wae, ngeblak-ngeblak kok nyungsep-nyungsep ning kono. Ning aja lunga supaya bokonge kecatet bokong ngaji. Engko ning asrat balik ditakoni, endi moto mule ngaji? Kadose riyen enten tapi sakniki kok wis entek, cepuka catetan. Oh iya catetan moto muntek. Lah kok iso? Lah ono ngisik kok tingkil ora. Lambene endi kajarane wis entek. Delok wong numpak motor jengking, wow, entek iki. Kupinge entek. Lah kajarane ngaji mule endi? Buka bukune. Oh ono isian bokonge bokonga. Ngaji, ya yes, bokongmu mlebu swarga. Ngene kelasnya ngaji, kelas ngaji bokong itu. Timbangannya penjenengan kayak Kanjeng Sunan Bonan bokongnya dilungguhno telung tahun. Mending ini iki serong jam lungguh. Catetane ono bokong rata ora iso dosa. Delok ya ora iso, mikol-mikol ora iso. Demula belajar seluruh kehidupan niati belajar ngaji mula kaya ono ning mriki kok ono toreko sampean nang melu. Ya sing nom-nom ini ada toreko nang melu nang moro ngene kiai. Kok diri anak sobandia apa sandiri ya moro. Ah kok karo ya iki mbok kula pengin belajar mengenal Allah. Ya wis. Melu wae dibiat ya ya ya. Wiritane pimpinan Yai Sedino ping 100 mboten kuat Yai. Lah piro kuatmu? Gangsal. Lah sing 95 jenengan. Penjenengan kan sopir ya, kula kan penumpang. Penumpang itu ngorok tekan gon. Anak sopir ya kudu maca plang barang apa. Pokoke nek medun tak bayar. Nek sampean wis be, aja mati-mati kecatet matine wong belajar kok lak diulang. Ya Allah. Suwe-suwe lambene diulang ngoten motone. Ya Allah. Dengkule diulang. Ya Allah. Allah. Suwe ini. Lha iki dalam rangka diulang kabeh sak wayah-wayah mati-mati kecatet matine wong belajar. Lah, jalane sing ra gelem belajar ditakoni, marobuka? Canggah bulu nikek melet langsung jadi wareng wedi delok akhirnya cemplung nang neraka diudut karo malaikat diangkat gantung kaya siwur kaya cidu adus ngene-ngene cuntuki modal madil kok tarangan bodol digecek aja mumur kaya ketebok basa mula cara jeneng sunan pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udeg-udeg gantung siwur terangan bodol ketepok basa. Mula kadang-kadang iki ulangan Hindu Hindu duha pertapola bebe iki ulangan jeneng sunan wali. Tapi berhubung iki mu apa lagu kudu digekne mu musik lahirlah musik Slendro Pelog sing muni ning sadurunge cek cek cek nang ganti nang ning nang nong dangdang ku uripmu iku nang ning nang nong yo nang kene yo nongko no yo kadang ning kene ngaji kadang nongkono nyolong pi pite wong urip yo ngono yo kadang apik kadang elek nek apik terus molo iku elek terus eh. Lah nek metu sih kadang apik kadang elek kadang nabu kendang atau nabu bokong lu urip-urip. Iya ya kadang yasinan gawa gawa Quran, kadang gawa ker. Urip-urip ora ngono ki nggih. Nggih boten? Nggih. Ya wis ngono urip memang demak lah ya wis ngono ki piye lah. Iya tau kadang karo mlaku nyaut jambu biasa. Kadang mlebu masjid ganti sendal itu biasa. Urip wis ngono iku kok apik terus ora iso. Urip iku nang ning nang nong yo nang kene yo nang kene yo nang kono tapi nek pengin pungkasan apik tutuk kendang karo gong dangdang dangdang ku ayo gek dangdang bali nang Sang Hyang Agung gek dang bali onang Gusti Allah fafiru ilallah bali onang Gusti Allah men wong demak anyaran kadang rapati ngerti nang nang nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang begitu baru lo kelumpuk lo ngarep masjid mayang terus baru lo dikei imangan tumpeng sing tumpeng niku akhirnya cempret kabeh miji ane terus diparingi kembang mawar paringi kembang kenongo diparingi kembang kan kantil uripmu iku mawar no warno kang kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Pelajaran ngono iku saiki dianggap pelajaran Hindu, saiki goblok. Kenapa mereka tidak mau menyelam ke masalah? Lalu kenapa enggak kenal dengan agamanya? Ora kenal karo agama bahwa agama Islam itu agama masa depan, maka untuk mengerti masa depan harus diajarkan memahami masalah. Masalah lulunge iki lho mulo kholo ini kita jadikan pelajaran kelas wali. Nek kelas Nabi Maulid nah, Nabi kelas Nabi Ibrahim ibadah. Haji ini kan mengenang masa lalu semua. Sampean sholat itu kemana ngadepnya ke kiblat, kiblat itu Ka'bah. Kenapa mesti ngadep rono cek sampean gak lali? Kalau manusia itu semuanya dulu dari langit, Nabi Adam turun di tengeri teng Mekah niku. Mula cek sampean gak lali nek sampean niku alien. Mula bendino kok ngadep ka Ka'bah si iling nih sesuk balik nih akhir nah, Ka'bah niku Nabi Adam medun di tengah riwatu sehingga akhir itu pun sebat inna awwala baiti wudi alina zilalani bibak katam mubarakah wahudan lil'ah amin itu oh iyo rebrorom yang makhluk langit alien muda menung sebar ngono dikongon lu haji delok jabal roh rohmah itu titik apa titik temune Nabi Adam Siti Hawa bahwa biyen menungso niku ketemu kawitan ya ning kono niku Nabi Adam Siti Hawa sebelum jadi bangsa dan suku. Mula wong Islam kongkon rono cek ra lali nek kabeh menungso iku sedulur. Dadi yo Cina ya kokono, dadi yo Afrika ya kokono, dadi yo Inggris ya kokono, dadi yo Demak pesek ya teko kono. Ngono. Iku lho prinsip dasar ukhuwah basyariyah. Ria, memang cek gak lali, cek gak ngino bongso mulo Islam mengajarkan baja'alna ku sho'obah wa qobah ila lita'ah Rafu cek, lu Islam lu mengajarkan mahami masa lalu apa kok luang lu mau kaji dulu jabal roh mah kok lali bangsa nih lali perbedaan manusia, mesti kaji nih matu ini rantri mau lebih ya dulu jabal roh mah kok waktu tidak mengerti dibalik itu adalah pertemuan manusia pertama kali sing dadi Arab ya Mas yo manggone ning kono ya tetep ireng ayu ganteng. Biyen yo mbane dhewe padha. sing dadi Cina tembem-tembem sipi-sipi yo mbane yo padha Jabal Rahmah apik. Sing dadi Afrika ireng gosong kaya kopi yo padha asline ngono. Mula Gusti Allah ngendikake li ta'arufu agar kalian saling pengerti. Pengertian saiki mung harus pengertian Arab ayu ganteng rasa diprotes, ditaruh di sana makanya digawe ayu ganteng karena ra ono banyu. Dadi senajan mboten adus tetep ayu tetep kan ganteng. Lah nek wong elek-elek digawe ning kono ra adus yo tambah elek. Tiang Afrika, tiang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah ada musim dingin. Lah nek digawe cilik-cilik ngene kadung mati. Mula gede. Mereka tidak punya matahari kalau bulan Desember dan sekitarnya randui seringingi kehilangan ultraviolet maka pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek maka mereka berlari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indo. Nih, ini ku tiang dede, sana tiang porno sampai naik yang ngeras. Kita diminta pengertian mulai juga perda syariat tulis masuk ke Demak harus pakai jilbab yang pindah Thailand. Mereka kalau musim dingin gak punya daun, seluruh daun rontok. Sing boten rontok namanya godong cemoro. Makanya bulan Desember pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, emek godong ibu dok sing boten rontok. Mulai rasa emosi, jangan kau tanam Masjid Demak dengan cemara. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Lungun Afrika ireng gosong, ya ono singo. Digawe putih diuber singo ketok. Lo digawe ireng ngukur pakai ketok. Kayak Cina kenapa tembem sipit karena kalau musim dingin salju turun mataharinya kelihatan dan silau lo diri-diri. Kenapa kita kecil-kecil ya? Karena kita ini ditempatkan di bumi yang paling indah namanya Indonesia. Tidak ada tempat seindah kita ini. Nah terus akhirnya ketilasannya awalnya hilang karena hilang manusia kehilangan jejak digolekin Nabi Ibrahim gawa anaknya golekin petilasan dibangun ulang begitu dibangun ulang dongo Rabbana ini askantum hurriyati biwatin ghairi dzir in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimu sholata waj'al 'ibadatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Mula Nabi Ibrahim menjadi tonggak baru agar tidak dilupakan anak cucu bekas petilasane diabadikan jenengane makom Ibrahim bekasnya Nabi Ismail petilasane jenenge Khidir Ismail mloya mlayune Siti Hajar jenenge Sofa Marwa balang setane Jamal Kula Puspa Aqabah umat Nabi ra oleh lali dielingno kongkon ziarah lho mulo diwajibno ibadah haji napak tilas perjuangan besar Nabi Ibrahim supaya napa nek petu anak putune ora ribut sebab Nabi Ibrahim duwe anak loro sing setunggal Ishak sing setunggal Ismail Ishak melahirkan Yakub utawa Israel di anak rolas jenenge Bani Israel dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan Yahudi dari Nabi Isa melahirkan Nasrani saka jalur Nabi Ismail nglairke Islam manggine ning Mekah cek gak ribut dirukunke karo Gusti Allah Isra Rat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa terus dikongkon salat nek salat aja lari dulurmu kiblate beda dijak ora iso dongakno mula kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lah sakniki petoka kabeh sampean wong sak donya wis petuk wong Afrika ya wis petuk ra perlu lunga iki umat Nabi ketemu di titik zaman caiki iki 20 tahun yang lalu pengen dolan nang Afrika mesti ngenteni flora dan fauna. Saiki wis ra perlu kare buka handphone ketik tengu Afrika metu. Ini dunia baru. Sampean sing wong Indonesia ya iso bahasa Inggris, sampean WhatsApp wong Inggris WhatsApp apapun WhatsApp padha kabeh duwe iki umat Nabi umat terakhir sing kono klambine jin ya kene nganggo jin, kono I love you kene yo I love you. Saiki petuk kabeh wong Jepang ora teko ning ngirim mic. Wong sapung Korea ora teko ngirim Samsung. Wong Yahudi ora teko tapi nek lunga haji wong nyewa pesawate wong Yahudi nek ora ono wong Yahudi nglangi sampean. Kabeh lunga dhewe ngaji sing teko ya Danone perusahaan Prancis. Bojo kula yo ora gelem nganggo pedak Indonesia. Wedak Jawa ngono beras diteplok belum neng kabeh. Dek butuh wedak teko Prancis ngono lho bojone iki ayo dek Prancis kan. Mosok isih pedak kadutan langsung. Lho iki donya wis padha apik. Yang tidak bisa dibedakan cuma satu, apa? Identitas kebangsaan. Sampean masih iso bahasa Inggris, luwe Inggris timbang wong Inggris, masuk ke Inggris kamu ditanya mana bangsamu, mana pasportmu, mana identitasmu. Habib Rizik walaupun turunan Rasulullah mulih ning Arab, takoni pasportmu ndi? Kesuwen yo mbayar. Ini identitas manusia akhir ini enggak bisa dihindari. Mboten bisa dihindari. Lim Sue Liong mulih nang Cina walaupun di sini disebut nogo, tekan kono itu tadi cacing takoni pasportmu ndi? Ora bayar kon mulih. Sama semua, bahkan haji perintah Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti, wong lunga ning Arab perintahe Gusti Allah disebut duyufur rahman, itu duyufur arabi, tapi begitu mlebu rata takoni pasportmu endi. Maka sejauh bangsa kita, sejauh mata memandang, sejauh pikiran kita terbayang entah kemana, jangan lupakan kita punya identitas bangsa Indonesia. Raiso, karena ibu tau saya ini. Ya, cuma bisa luwe Amerika, tebang Amerika, tebang. Nah, ini wis dibayang no kali poro sesepuh. Makanya ketika menyebarkan Islam, mempersiapkan bangsa. Dan berhasil. Yang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, yang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, yang kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Soalnya disiapno kali poro wa, paling nyiapno raja hamba kawula Gusti, Islam ra mlebu nek kawula Gusti. Mula kehidupan dirubah dalam hidup bersama, masuklah konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kawula ora duwe hak sing duwe hak raja. Iki ra iso mlaku musyarakah masyarakat ra mlaku, maka raja dan hamba dilebur kali para wali, perkenalkan bahasane Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pulau raja dan hamba dilebur dengan bahasa baru namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Begitu wis dadi rakyat, ini emang mempersatukan puluhan generasi, puluhan bangsa. Uang sing ora cocok antar agama saling perang, saling memusuhi, disebut kafir. Tapi nek wis rukun bareng jenenge dim. Limi tapi nek wis hidup bersama saling bertanggung jawab namanya rakyat. Sing diserap ke bahasa Indonesia adalah rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat dari kalimat Rasulullah untuk menyebut nama warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ngono iku wali to. Nah kok wali murid ngukur wali tenanan ya rata hati. Tapi wali-wali tidak merusak yang ada. Disebut ra'iyah tapi sing kawula isi oleh muniku kula. Sing hamba neng kono isi oleh muni ambu. Yang hamba sahaya isi oleh muni saya. Yang pukulun isi oleh muni ulun. Tapi yang abdi sundo isi oleh muni abdi. Dan sistem ini akan diperkenalkan ra'iyah neng ngumpul rembu ke nasibmu. Maka lahirlah konsep wasyawirum fil amri yang akhirnya dikenal dengan bahasa musyawarah. Nek musyawarah aja menang-menangan dhewe, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakillah. Mula ruang musyawarah jenenge majelis. Ngangkat pemimpin harus ada dalam naungan wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin diarani kursi presiden, kursi bupati. Nah, sistem ini dikembangkan oleh para wali. Murid-murid wali, murid jeng Sunan Kali, ono sing terbang kemana? Ke Kalimantan namanya Khatib Dahlian. Di sana membangun ra'iyah, membangun musyarakah. Jadilah kerajaan Banjar, jadilah kerajaan Islam di sana. Pangeran Abba, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Suryansa. Murid Sunan Ampel, murid Sunan Bonang bergerak ke kawasan timur namanya Datuk Ribandang membangun kawasan itu di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi dan sekitarnya. murid-murid para wali bergerak ke Palembang, jenenge Aryo Abdillah, membangun konsep musyarakah. Wakhire ini jadi kawasan murid para wali membangun Demak. Dilalah pas bangun Demak, terjadi perubahan besar. Nopo, kerajaan Islam di Nusantara ketekan Portugis tahun 1511 dan Malaka takluk tahun 1515 pada masanya Sultan Megat Iskandar Shah. Sing iku biyen geljenenge Parameswara dipek mantu kalian Iskandar Muda bergelar Sultan Megat Iskandar Shah. Makane Demak akhirnya melakukan serangan kalian Portugis. Untuk apa? Menjebol runtuhnya Benteng Malaka sehingga pintu keluar perdagangan internasional cekel karo Singapura karo jenenge Portugis. Mulailah negara-negara maritim di sini mulai rada bangkrut. Kenapa? Jalur perdagangannya dikuasai Portugis, dan sampai hari ini sistem itu diadaptasi Singapura dan Malaysia. Oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Maka orang usah tidak ribut nilai tukar rupiah. Kalau mau nilai tukar rupiah yang bagus, jam kembalikan Indonesia jam 8, sana jam 7. Jangan dibalik, sana jam 10, kita jam 9. Jam 9, ini urusan politik kenegaraan dan politik kawasan. Ya mulai jauh cerewet, jadi orang itu urusan ini. Nah akhirnya kerajaan-kerajaan di sini mulai agak bangkrut. Geserlah ke Demak, ke pedalaman, ono Jipang, ono Pajang. Semakin kacau di sini ekonomi, semakin geserlah akhirnya ke Mataram. Setelah yang Joko Tingkir sama Kanjeng Haryo Penangsang geser teng Panembahan Senopa Pati makane, terus akhirnya dia kan Sultan Agung nyerang Batavia karena waktu itu sudah sampai di Batavia. Ini pertarungan dagang internasional yang berawal dari 3 perjanjian besar, namanya Edict of Demarcation, perjanjian kedua namanya Tratados de Tordesillas, perjanjian ketiga namanya Saragossa. Engko kapan-kapan tak ngaji meneh nang kene. Nekober, karena itu penting yang menentukan arah bangsa. Pergeseran Nyai Lanjar ke Ratu Ki Widodo, tak dulu ke sudah stop. Jadi kalau tidak ngaji atau serius ini, gue sampai dilok no di fitnah bingung. Lihatlah, begitu para wali di Londo itu diusir, Londo lungo. Murid para wali ini bersepakat membangun kebersamaan antara Sabang sampai Merauke, yang akhirnya kawasan para wali disebut wilayah. Jadi Indonesia itu tinggalannya para wali karena disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Maka siapapun di negeri ini yang hari ini merasakan nikmatnya punya bangsa Indonesia, jangan lupakan pendiri bangsa ini, yaitu para wali yang meninggalkan wilayah. Iya, jadi lalat nang dongeni. Nah itu peranan itu dikawal kali Kanjeng Sunan kali kalau saking dawane yuswane pergeseran Demak, pergeseran Jipang Pajang, sampai pergeseran Mataram, sampai zaman Sultan Agung, Kanjeng Sunan kali ngancani perubahan besar itu. Mulane ora hati-hati sampean. Kanjeng Sunan kali yuswane dawa, ada yang mengatakan 130, bahkan ono sing mengatakan 150 tukon iki makane iki Mbah Rayit iki senajan wis 82 kotoke koyo lagi 70. Kenapa turunane Jeng Sunan Kali putih-putih ganteng-ganteng ini berarti Jeng Sunan Kali yo kan ganteng ora elek-elek. Jadi ini perubahan besar sampai akhirnya mampu menjadi Islam yang seperti ini. Ini wali yang nyambut gawe. Makanya kawasannya disebut wilayah. Jadi berbicara tentang wilayah itu berbicara tentang para wali. Dan berhasil. Akhirnya sing nengkono kehilangan bangsa negara, kehilangan tanah air, mampu membentuk tanah air di Nusantara. Mulo sopo ae ojo pisan-pisan ute-ute tanah air yang memang puluhan bangsa itu Makanya ketika Bung Karno atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bung Karno itu rung di rumah atas nama bangsa Indonesia. Tapi yang mendukung adalah para raja. Sultan Hamengkubuwono itu mendukung. Ya wes, Bung, ikut saya. Artinya apa? Tanah dari Bagelen sampai Wonogiri menjadi tanah NKRI. Sing diperjuangkan tanah saat ini didol 100 triliun ini. Lamun ora melu yo ora apa wis raja. Tapi demi bangsa dan negara poro tinggalane poro-poro niki. Kerajaan-kerajaan ini sebenarnya tinggalan para wali, mulo kali poro wali melu karena Bung Karno yang mencetuskan persatuan bangsa dan negara. Melu raja niku. Sing dikorbankan apa? Tanahnya sebegitu luas dielokno. Si tinggalan para wali Cirebon melu. Tinggalannya poro wali di Palembang melu, yang di Sulawesi melu, yang di Kalimantan melu. Demi apa? Para wali metu kekno. Nah mungkin wali rametu nih, wali rangeto mesti yo. Wah serasa melu jadi rojo dewi. Men rangeti poro wali metu kekno kongsong. Nah rapo kekno awal ya, akhirnya ikut semua. Lu akhirnya bangsa ini merdeka. Wong raja-raja yang punya tanah mengikhlaskannya. Lho mulo saiki kadang bangun dalan sak meter ya kaya lapor tekan Mahkamah Agung iku. Iku nek zaman kemerdekaan wong koyo ngene iki sik urip mesti ra bakal merdeka. Begitu demi bangsa dan negara Sabang sampai Merauke. Kiai Hasyim sing kecilik ning Mekah apal sok Bukhari Muslim Sunan Abu Dawud nah itu muli Ibnu Majah mulih gawe pondok pesantren Tebuireng. Begitu disodori milih ketuhanan yang maha esa apa milih dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yai Hasyim sing Islami tidak perlu diragukan milih ketuhanan yang maha esa menghilangkan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lho kok saiki ana cah bayi-bayi apal hati seloro pengin ngetekno khilafah. Ora ketemu akal kan kula. Iki jenengane wong sliliten iki. Lho kenapa? Khilafah konsepnya Hizbut Tahrir dipakai untuk membangun Filistin dan gagal membangun Filistin. Ikhwanul Muslimin diupayakan oleh Hasan Al-Banna membangun Mesir, gagal membangun Mesir. Taqiyuddin Adhani gagal membangun Filistin dengan Hizbut Tahrir. Hasan Al-Banna gagal membangun Mesir dengan Ikhwanul Muslimin. Lu produk gagal lo tiga orang ini lho. Ini terlalu sing doyan ini nak wong gendeng mangan napu lagi. Di sana gagal kok digoreng ini. Itu produk gagal di negaranya. Jangan bawa ke sini karena bangsa kita sudah mampu menjelaskan itu semua menjadi bangsa dan negara. Merah putih. NU duwe gendera NU. Muhammadiyah duwe gendera Muhammadiyah. Duwe kabeh. Perang nganggo gendera NU. Perang nganggo gendera Muhammadiyah. Tapi ketika disodorkan persatuan memilih merah putih. Lha wis saiki ana milih bintang kejora, milih bendera kam. Iki mesti zaman perang rame lho Bapak Budi gitu. Lah susah kita ini kadang hari ini terus lupa persatuan bangsa Sabang sampai Merauke lupa. Lha ngono lho. Merah putih mbiyen njaluk nyawa. Para kiai, para wali pengen ngibar merah putih dibajar londo, maka merah putih ditaruh di atas rumah. Cakake naik tebu, naik gedang, naik cengkir, naik pari. Sesuk teko gawa tumpeng ingkung, umeng arep mangan. Akhirnya segoni teh, pari ini garing, klopo ini garing, gedang ini garing. Yang tersisa tinggal merah putih. Begitu dia stop, tambahin biru karo londo, sewek sing biru. Begitu londo ngamuk lawan dengan secara bersama-sama terjadi perang 10 November di Surabaya. Merah putih jaluk ketih, saiki men jaluk ngene Surabaya jaluk ketih. Ngono ana sing musyrik, ana sing bid'ah. Iki mesti zaman perang babu itu ora melu. Bahkan jangan-jangan pas liyane perang Bandar Dadu. Ini bangsa. Oh. Jadi berhasil kehilangan bangsa, kehilangan negara dengan cara halus dan ditata. Akhirnya lahirlah Islam di Indonesia. Nah saya ini terus kalau bocah-bocah jenenge Islam Nusantara. Ah, ngono ku ngamuk. Apa itu Islam Nusantara? Anus. Tapi silit mutan. Lha kenapa? Orang Mesir masuk Islam tetap Mesir, gak ribut sampean. Wong Afrika jadi Islam tetap Afrika, gak ribut. Wong Malaysia jadi Islam tetap Malaysia. Oh ini jadi Indonesia, kok sampean ribut ini apa? Padahal seluruh bangsa persiapan menata bangsanya hari ini. Malaysia sadar bangsanya diurat-arit dengan Islam baru. Akhirnya bangsanya kembalikan lagi kepada pemilik sah negeri Malaysia. Siapa? Si Upin dan si Ipin. Pasrah orang ini sepenpin. Kamu tidak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India. Bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina. Bikinkan toko kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Bikinkan toko kecil namanya Susan. Susanti. Ini cara rawat bongso. Sing para wali dia ini sing lakoni. Amerika gak boleh malu gagal di Vietnam kayak film Rambo 1-6. Amerika gak boleh malu gagal spiritual dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu dengan spiritual Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film Samurai terakhir tokonya Tom Cruise dari Amerika dalam judul film The Last Samurai. Jepang gak boleh malu anak bangsanya berkelahi saling bantai dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Maka mereka bikin film yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Imura. Bangsa yang lain menata bangsanya, para wali menata bangsanya. Negeri saya gimana caci ini bayi-bayi tidak cinta dengan bangsanya, di mana bangsa lain menghargai bangsa kita. Amma bakti lu muka dimak ngaji rampung. Ini lagi pembukaan loh. Ditereng mulai. Mengakai amma batu. Ya ngaji ini pembukaan nama batu. Jamin tadi. Oh telepon kula sampai mati. Oke. Okay, oke okay, ini. Ya saya anggap baik mukaddimah. Kapan-kapan ya sampai saya gelem dijelaskan ini. Problem-problem kawasan. Yang akhirnya bangsa ini akan bangkit. Dan itu dimulai dari para wali. Jeng Sunan ini sudah kena dibahas. Tanon teh ini tak bahas Jeng Sunan yang terlong-telong dino. Kiamat kurang rong dino rantai. Lagi ngakak. Wong ampuh tenan soalnya wong Sunan Jeng Sunan ini tak ampuh ya suara umum. Yo sekti, yo pinter, yo beradab. Kadang orang sekti pinter orang beradab. Yo sekti, yo pinter, yo beradab. Punya karya-karya besar yang kita merasakan indahnya beliau punya karya-karya besar. Tur muridnya yang nekat-nekat yang sunang nekat muridnya orang sunang nekat jeneng murid putu muridnya orang sunang nekat jeneng bambu tamakin ribut fakih karo tasawuf tubuh ini kiri itu kemudian kiri jeneng ini iman karo kiri ikhsan rampung sampai saiki ribut kiri ini ya. Kalau kiri muka mejit, kali kiri ya protes. Panggungannya dulan yang lapangan di sembahyang, akhirnya dia muka mejit. Ya, muka-muka sedaya ansal barokah. Muka-muka bermanfaat ya, ansal barokah. Insya Allah, muka-muka kita yang sakit merasakan perjuangan yang jadilan kali. Termangkai mungkin-mungkin nanti kesempatan malih, terus ini malih. Terlibawan ternun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijalah Allah dan Nabi Yatir Telah dan Nabi Yatir Khair dan Semakin Kita Bina Umat Ina Mishin Mishin Kina Kita Kita Kita Muslim Dan Jum Sulan Kali Allah Jami Usul Ibu Nasa Mereka Allah Mufirullah Marham Ma'am Ibu Fahan Allah Matahib Najirah Umar Tapi Ibu Adham Mufirullah Allah Allah Majal Qabar Matahib Lagi Bina Allah Mufirullah Jami Lakum Ibu Muhammad Rasulullah Biak Jadam Zuma Ina Rija Ila Rabbi Kiradiya Tamar Diya Batul Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu في الآخرة عزنا توقنا على دين رسول الله عز وجل محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أيدي المغضوب عليهم من الضالين آمين الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد مكاتن برو رابو كاكو سوما ورد الله سمين أنتو سوكو لأيو مدينة